sangat jelas sekali bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kias. Nabi Muhammad sallallahu menggunakan kias, permisalan, perumpamaan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan agungnya Al-Qur'anul Karim dan bagaimana Al-Qur'anul Karim memiliki sifat keberkahan, kemuliaan dan berefek kepada yang membaca dan yang dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." La'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'an." Jika kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, kepada satu gunung, "La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sungguh kamu akan melihat dia menjadi makhluk yang tunduk, mutasaddian, hancur lebur, terpecah belah. Itu semuanya dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal, dan permisalan yang demikian itu, nadribuha, kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Cara pandang ayat ini secara umum, Al-Qur'anul Karim itu ketika diturunkan kepada gunung, dan kita tahu gunung itu sangat kuat, sangat kokoh, dan dia adalah pasak untuk bumi ini. 70% rata-rata gunung itu menghujam ke bumi. Jika Al-Quran Allah turunkan kepada mereka, hancur gunung-gunung itu, jadi bebatuan berkeping-keping cara pandangnya. Dan Al-Quran diturunkan kepada kita, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka jika dibacakan kepada kita Al-Quran atau kita membaca Al-Quran dan hati kita tidak tersentuh, yakinlah hati Anda hati yang sangat keras, bahkan lebih keras daripada batu. Karena jika dia diturunkan ke gunung saja, gunung itu hancur. Artinya kita bisa mengukur diri kita sendiri, apakah kita kemudian berhati keras atau tidak. Ketika membaca Al-Quran tidak tergugah sedikit pun, ketika dibacakannya kepada Al-Quran tidak bermanfaat sedikit pun, yakinlah hati kita na'udzubillah keras bagai batu. Batu aja bisa hancur. Nah, yang ulun bahas adalah permisalan dalam ayat ini sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amsal," dan permisalan yang demikian, Allah turunkan ke gunung, gunung bakal hancur. Sekarang Al-Qur'an turunkan ke kita. Masa kita tidak melunak hati ini? Ketika dibacakan kepada kita Al-Qur'an atau ketika diperdengarkan kepada kita Al-Qur'an, permisalan yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kami buat agar mereka berfikir. Lalu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menerangkan dalam syarah kitab beliau Usulun fit Tafsir, bahwasanya para ulama usul akhirnya membuat kaedah berdasarkan firman Allah ini, bahwasanya semua permisalan yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah sebuah penetapan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada kiasan. Karena ada sebagian orang tidak percaya akan hukum kias. Kan kita belajar sama-sama di sini ya, kalau pian ingat ya, kita belajar bersama Ustaz yakni Musyaffa Ad-Darini hafizhahullah taala, bahwasanya kias salah satu di antara 5 dalil pokok yang harus kita fahami. Pondasi sebelum kita beramal kepada Allah, rujukan kita firman Allah, sabda Nabi Muhammad, praktek para sahabat bagian dari sabda Nabi Muhammad, kemudian ijma, kias. Ada orang yang tidak mau menggunakan pengkiasan, padahal Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan banyak hal dalam Al-Qur'an. Maka kata para ulama, semua permisalan yang ada dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya penetapan bahwasanya dalam Islam kita mempercayai adanya kias. Apa itu kias? Taswiyatu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. penyamaan hukum cabang dengan hukum asal karena ada sebab yang menggabungkan keduanya. Anda cari di Quran, Anda cari di ribuan hadis, larangan merokok enggak pernah ada. Enggak ada. Bagaimana kemudian para ulama bisa mengharamkan? Allah tidak sebutkan janganlah kalian merokok. Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan janganlah kalian merokok. Enggak ada. Lalu kenapa kemudian para ulama menghukumnya dengan hukum yang haram? Dengan pengkiasan. Penyamaan hukum cabang dengan hukum asal karena ada sebab yang menggabungkan keduanya. Sebelum kita masuk ke hadis ini, Nabi Muhammad juga menggunakan kiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulku bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian sendiri dengan tangan-tangan kalian sendiri kepada sebuah kebinasaan. Ayat ini tentang apa? Ayat ini tentang pergi perang tanpa persiapan. Anda akan mati konyol. Kenapa ayat ini di antara ayat yang digunakan oleh para ulama dalam pengharaman rokok? Karena sebabnya sama. Ilahnya sama. Terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan nyawa seseorang, Anda merokok, Anda menjerumuskan diri Anda dalam sebuah kebinasaan. Kita tidak berbicara yakni begitu banyaknya penyakit ya, yang jelas bahkan di produknya pun dituliskan berbahaya. Ya. Anda akan menjerumuskan diri Anda dengan tangan Anda sendiri kepada sebuah kebinasaan. Maka hukum cabang rokok disamakan dengan hukum asal pergi perang tanpa persiapan. Kenapa? Apa yang menggabungkan keduanya? Anda mati konyol. Terlepas dari ketentuan umur ya. Berokokkah, kadakah mati juajar? Ya enggak gitu cara pandangnya. Allah alam bisa. Susah. Orang perokok itu dalilnya 1001 ya. Susah dilawan. Aku ni ulun ni tatai hendak kayak meninggalkan rokok ni. Hendak pernah membakar pabriknya tu, tapi ulun kada mampu ya. Makanya ulun bakar sebilah-sebilah ya. Dasar muka nyawa. Jago ngomong tukang rokok. Orang rokok enggak bisa dilawan. Wallah enggak bisa. Okey. Kedua. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akala basalan aw thauman fala yaqrabanna musallana musallana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam." Barang siapa yang makan bawang merah dan makan bawang putih, maka jangan pernah sekali-kali mendekati tempat salat kami. Karena sesungguhnya malaikat Allah terganggu jika seorang hamba Allah juga terganggu. Dari mana penyamaan hukum cabangnya? Bau. Bahkan bisa jadi lebih bau, yakni orang perokok. Orang kalau misalnya makan bawang merah, bawang putih, jengkol ataupun fete, itu mulutnya doang yang bau. Tapi orang kalau ngerokok, sak tubuhnya bau. Makanya ini saran aja ya. Tentunya meninggalkan rokok itu tujuan jauh lebih baik. Kalau pian belum bisa, sebagian pian misalnya belum bisa meninggalkan rokok, maka minimal sekali, ingat ini bukan anjuran, meninggalkan itu adalah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya belum bisa nih, ketika pian ke masjid, maka ganti atribut pian ketika pian ngerokok. Mungkin ketika pian ngerokok, pian menggunakan peci, ganti peci yang lain, ganti baju yang lain, ganti sarung yang lain, sikat gigi kalau bisa, kemudian pakai mouthwash ya, pakai apa tuh yang buat kumur-kumur ya. Karena bau mulut Anda, bau tubuh Anda ketika Anda tidak mengganti atribut itu mengganggu kaum muslimin. Bukan cuma kaum muslimin yang terganggu dengan mulut dan bau tubuh Anda, malaikat pun terganggu. Jadi di mana kemudian para ulama mengharamkan dan kenapa mereka menggunakan dalil ini? Dari sebab yang menggabungkan keduanya, bau. Tiga, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La darara wala dirar." Tidak boleh seseorang mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. Dari mana kemudian penyamaan hukum cabangnya dengan hukum asalnya? Karena ada sebab yang menggabungkan keduanya, kemadaratan. Bahkan ada orang itu yang tidak merokok bisa kena penyakit lebih parah daripada yang merokok. Ya kan, perokok-perokok pasif itu, karena mungkin seringnya dia bergaul atau mungkin ya, secara tidak sengaja misalnya terhirup asap rokok orang di sekitarnya, itu bisa lebih parah penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak beberapa waktu yang lalu, ustadz yang terkenal di Indonesia, Ustaz Arifin Ilham misalnya, kita sebutkan nama no problem, semoga Allah merahmati beliau, itu kan kena kanker nasofaring. Kanker nasofaring yang ulun tahu itu cuma diidap oleh orang yang merokok. Ulun tahu di antara pimpinan Gema FM dulu ketika ulun masih siaran, itu dia kena kanker itu dan dia perokok. Kita tidak katakan itu kepada ustaz, bisa jadi beliau pasif. Beliau yang kena kankernya di sini. Dan jarang yang selamat, terlepas dari ketentuan takdir. Orang kena kanker nasofaring jarang yang hidup lama. Mesti selesai karena menggerogoti lehernya habis. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak boleh mencelakakan diri sendiri, persis seperti ayat yang pertama, dan mencelakakan orang lain. Maka hukum cabang dan hukum asal disamakan karena ada sebab yang menggabungkan keduanya, kemadharatan kepada diri dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Inilah contoh kias. Dulu datang pada Nabi Muhammad SAW seorang sahabat badu. Dia mengeluhkan akan anaknya yang berkulit warna hitam. Dia dan istrinya kulitnya putih. Oh, bawaannya langsung curigation dong ya, curigation ya, curiga ya. Wih, anak siapa nih? Karena dia kulitnya putih, istrinya juga putih. Lahir anaknya kulitnya hitam. Atau misalnya Pian rambutnya lurus kayak aktor Korea, istri Pian juga lurus rambutnya kayak aktor, kayak aktris Korea. Anak keluar kribo. Hah, ini siapa nih? Ini anak siapa ya? Kan gitu ya. Laki-laki bawaannya, wah. Akhirnya dia laporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mau bunuh loh bininya. Karena pasti ini hasil anak zina kan gitu ya. Datang dia kepada Nabi Muhammad SAW dan perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari dia, dan Nabi Muhammad turunkan level kecerdasan beliau supaya orang ini lebih faham. Ini metode dakwah juga untuk semua kita. Turunkan level pendidikan Anda ketika berhadapan dengan orang mungkin yang enggak faham kalau dibahas masalah takdir. Kata para ulama, Syekh Muhammad bin Utsaimin, Nabi Muhammad bisa saja kala itu membahas bab takdir. Ya sudah, kamu terima saja. Inilah ketentuan Allah. Anak kamu warnanya hitam. Selesai. Tapi dia apakah akan faham? Enggak akan faham. Enggak akan pernah terima dia. Lawang dia putih, bininya putih, kenapa anaknya hitam? Lalu Nabi Muhammad SAW, disinilah dalil kiasan yang Nabi Muhammad gunakan. Kamu punya unta? Punya wahai Rasul. Warnanya apa aja? Ya standar warnanya unta, kuning keemasan begitu semuanya. Ada enggak warna yang lain? Ada wahai Rasul. Kenapa bisa begitu? Kan standarnya kuning keemasan unta kan? Tidak seperti kuda, tidak seperti kambing, kadang-kadang ada yang belang, macam-macam. Unta warnanya itu aja udah. Kuning keemasan atau coklat keemasan. Ada enggak warna yang lain? Ada wahai Rasul. Kenapa bisa begitu? Artinya dari semua onta yang dia miliki, ada enggak ketika itu lahir satu anak onta warnanya beda dikit? Kenapa bisa begitu? Dia menjawab, oh mungkin Rasul kakek buyutnya onta ini ada yang warnanya begini. Ah, begitulah anakmu. Bisa jadi kakek buyutmu itu ada yang hitam. Ya, jadi jangan suuzon dulu sama istri. Bisa jadi kakek buyut Anda ada orang hitam misalnya ya. Contoh terjadi kepada Anda, bisa jadi kakek buyut Anda ada yang kribo. Maka jangan suuzon sama istri. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad menggunakan kiasan pada hadis ini. Maka dalam Islam, entah itu firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW, semua permisalan yang ada dalam firman Allah, khususnya dalam firman Allah, maka itu adalah sebuah penetapan bahwasanya adanya hukum kias. Dan Nabi Muhammad gunakan kembali di sini. Kita ulangi sabda beliau. Bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu. Dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku telah pergi, yaitu meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi atau meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Perhatikan keterangan Imam Ibnu Qayyim untuk hadis ini. Perhatikan jamaah sekalian, rahimakumullah. Cukup panjang saya lihat ini. Ada tiga lembar ya. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Perhatikan jamaah sekalian, rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sisi pengambilan dalil dari hadis ini ialah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan penisbatan para sahabat terhadap orang setelah mereka sebagai nisbat beliau kepada para sahabatnya. Jadi posisi para sahabat untuk umat ini sama seperti posisi Nabi Muhammad SAW untuk para sahabatnya. Layaknya bintang untuk pengatur atau menjadi petunjuk untuk para nelayan. Nelayan itu mereka petunjuknya ya dengan bintang, dengan ras bintang dan juga kemudian dengan bulan, hingga mereka kemudian tahu arah. Kita berbicara di zaman itu ya, kita belum atau tidak berbicara di zaman kompas, di zaman satelit, enggak, di zaman itu. Artinya suatu saat misalnya teknologi ini sudah tidak ada, misal karena ujung-ujungnya semua teknologi berakhir pada baterai, dan baterai tentunya ada belerangnya, Allah cabut nikmat belerang, hilang semua tenaga ini, nanti akan kembali kepada awal lagi. Penentuan bulan ya dengan rembulan, penentuan waktu sholat dengan matahari. Dan orang-orang nelayan itu ketika mereka harus bekerja mencari ikan, maka mereka menggunakan bulan dan matahari. Yas'alunaka 'anil ahillah. Perhatikan Allah berfirman, Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang hukum bulan sabit. Katakan wahai Muhammad bahwasanya bulan sabit itu adalah pengwaktuan dan juga untuk ketentuan masuknya ibadah haji. Maksudnya awal bulan. Jadi kalau misalnya sudah bulan sabit, tipis-tipis nanti hilang. Disebutkan nanti di ufuk akan keluar sebentar sekian waktu menunjukkan bulan yang baru. Nah, jelaskan rahimakumullah, Nabi Muhammad mengkiaskan para sahabat Nabi Muhammad SAW posisinya untuk umat ini, begitu pentingnya para sahabat umat ini, sama seperti posisi beliau untuk para sahabatnya. Beliau yang berikan petunjuk pada para sahabatnya, para sahabat yang berikan petunjuk untuk umat berikutnya hingga sampai kepada kita. Sama seperti bintang gemintang menjadi petunjuk untuk orang-orang yang menjadikannya petunjuk, yaitu para nelayan. Perhatikan, ulun-ulang. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sisi pengambilan dalil dari hadis ini ialah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan penisbatan para sahabat terhadap orang setelah mereka seperti nisbat atau penyandaran beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, dan seperti nisbat bintang terhadap langit. Dan telah diketahui bahwa persamaan ini memberikan arti wajibnya umat ini mengambil petunjuk mereka. Siapa? Para sahabat. Mereka seperti bintang di langit yang dengannya para nelayan menjadikannya petunjuk. Para sahabat itu seperti itu untuk kita. Anda ingin memahami agama ini, para sahabat petunjuk kita. Anda ingin menjalani agama ini dengan jalan yang benar, dengan jalan yang lurus, para sahabatlah panutan kita. Barometernya mereka. Bahkan disebutkan, kemarin kita sebutkan faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-mizanud daqiq allati tuzanu bihi hadhil firq. Barometer yang sangat kuat, di mana dengannya kita bisa tahu mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah, itu adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang ingin keluar dari ancaman 72 golongan yang diancam neraka Allah Subhanahu wa taala, masuklah, fokuslah kepada satu kelompok yang selamat, yang ikuti Nabi Muhammad dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Belum ya? Sedikit lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, telah diketahui bahwa Persamaan ini memberikan arti wajibnya umat ini mengambil petunjuk mereka, sebagaimana mereka yang mengambil petunjuk Nabi Muhammad SAW, Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ambil dari Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat, dan kita ngambil dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ulang sedikit. Dan telah diketahui bahwa persamaan ini memberikan arti wajibnya umat ini mengambil petunjuk mereka, sebagaimana mereka yang mengambil petunjuk Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana penduduk bumi yang mengambil petunjuk dari bintang. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa selama mereka ada di tengah-tengah umat, mereka menjadi pelindung umat serta membentengi mereka dari berbagai kejelekan dan sebab-sebabnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidaklah kita tahu akan syarat ini kecuali atas dasar jasa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang berjasa untuk umat ini luar biasa. Mereka sangat faham perintah-perintah Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan dakwah ini. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayah, wahadithu an bani Israel wala haraj." Sampaikanlah dari aku walaupun cuma satu ayat, sampaikanlah tentang bani Israel, tidak mengapa. Jamaah sekalian rahimakumullah, juga yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerahan kepada wajah seseorang yang mendengarkan perkataanku dan memahaminya dan kemudian mengamalkannya. Dan bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya sabdaku lebih faham dibandingkan yang mendengarkan langsung. Itulah kenapa kita harus berdakwah. Karena terkadang di sela-sela kita berdakwah, Allah berikan tambahan pemahaman kepada kita. Jadi ilmu yang kita miliki, mantap sudah kita miliki, dakwahkanlah. Dan tentunya harus dengan kelembutan, karena dengan lembut saja sangat mungkin tertolak, apalagi kemudian kita kasar. Dari dua sabda ini, kata para ulama, para sahabat sangat paham bahwasanya ini perintah dari beliau SAW untuk melanjutkan tongkat estafet agama ini, agar para sahabat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini kepada umatnya. Akhirnya mereka kemudian sejak zaman para sahabat, sejarah rihlah nuntut ilmu, safar jauh untuk nuntut ilmu, ilmu hadis itu sudah ada sejak zaman para sahabat. Karena bisa jadi ketika Nabi Muhammad SAW hidup, sebagian para sahabat yang Nabi Muhammad utus untuk berdakwah mendengarkan satu hadis yang lain belum pernah dengar. Akhirnya mereka saling menuntut ilmu hadis satu sama lain. Dan memang jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad masih hidup pun, lebih tepatnya 3 bulan sebelum beliau meninggal, para sahabat sudah izin untuk menulis sabda beliau. Sebelumnya Nabi Muhammad melarang loh. Kata beliau SAW, la taktubu anni illa al-Qur'an, faman kataba anni ghairu al-Qur'an falyamhu. Janganlah kalian tulis dari aku kecuali Al-Qur'an saja. Sabdaku enggak usah dicatat. Qur'an aja catat, Qur'an. Maka barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hapus. Itu dulu. Ketika Haji Wada, seorang sahabat izin untuk menulis khutbah beliau, dan kala itu beliau mengizinkan. Karena itu ayat terakhir turun di hari itu juga, Islam sudah sempurna. Akhirnya Nabi Muhammad mengizinkan. Kalau tidak salah nama sahabatnya Abu Syah. Dan akhirnya sejak saat itu para sahabat satu sama lain menuntut ilmu. Kamu pernah dengarkan hadis Nabi Muhammad apa? Ini catat. Kamu pun semuanya akhirnya menuntut ilmu masing-masing di antara mereka. Apa saja sabda Nabi Muhammad yang pernah mereka dengar. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana kuatnya hafalan mereka. Ribuan hadis jemaah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan tanpa pengulangan 4-5 ribu hadis. Jika dengan pengulangan Sahih Bukhari hampir 7 ribuan. Karena beberapa hadis diulang di bab-bab yang berbeda untuk faedah yang berbeda. Tapi tanpa pengulangan, kalau dikerucutkan, maksudnya dipres, 4-5 ribu saja. Hafal subhanallah para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu alam bissawab. Bedanya kala itu ketika pencatatan Al-Quran, masing-masing harus mendatangkan 2 saksi. Agak berat memang. Apa saja yang pernah mereka dengarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW itu ketika lapor untuk penulis Al-Qur'an para sahabat Nabi Muhammad itu harus mendatangkan 2 saksi betul-betul dia mendengarkannya dari Nabi Muhammad SAW, ayat anu di surah anu, ingat ya, yang menata Al-Qur'anul Karim itu Nabi Muhammad SAW, disebutkan di banyak riwayat, surah ini setelah surah itu, ayat ini setelah ayat itu, Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa selama mereka ada di tengah-tengah umat, mereka menjadi pelindung umat serta membentengi mereka dari berbagai kejelekan dan sebab-sebabnya. Anda ingin bebas dari kejelekan, Anda ingin bebas dari kerancuan, penyimpangan, ikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Seandainya mereka salah dalam perkara yang mereka fatwakan, niscaya orang yang setelah merekalah yang benar, sehingga mereka yang benar itu menjadi penjaga dan benteng bagi para sahabat. Ini adalah perkara yang mustahil, enggak mungkin. Yang di bawah yang mendapatkan petunjuk kemudian lebih benar, lebih baik dibandingkan yang ngasih petunjuk. Turun temurun Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Dan ini diantara keistimewaan syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan ilmu rijal, ilmu ruwat. Tidak ada di agama lain ilmu rijal, ilmu ruwat ini. Ilmu yang menerangkan tentang identitas masing-masing para perawi hadis dari zaman ke zaman. Enggak ada. Kecuali dalam agama Islam, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Halaman 110. Siapa di antara kalian yang belum punya kitab? Angkat tangan. Masih banyak ya. Yang kemarin-kemarin kemana aja itu? Iya. Enggak apa, angkat lagi, saya mau hitung, angkat. Wah, 20-an ada ya. Di akhwatnya ya, coba silakan angkat dan saya minta bantuan Mama Akila. Angkat tangan silakan. Atau silakan berhitung ya. 10 ada, 20 ada? Oh, totonya akhwatnya enggak ada. Iya, iya. Begitu gitu. Ada enggak pian di belakang tuh, Mbak? Oh, ada ya. Berapa Mbak kira-kira, Mbak? 20-an ya. Pak Saiful? Pak Saiful ada? Saya pesan Pak Saiful, 40 sampai 50 kitab lagi. Atau siapa yang jualan buku? Siapkan ya. Di Banjar ya ada Pak Saifullah, ada Mas Ihsan, ada. Maksudnya kalau pengen beli, beli sendiri gitu. Tapi kalau pengen nunggu dari kami ya enggak apa-apa. Kere banget. Enggak apa-apa, tunggu aja ya. Karena kayaknya stoknya kosong. Wallahu a'lam bishawab. Mumpung masih banyak yakni yang harus dibahas. Di Martapura Usulul Tsalatsah hampir selesai, ada aja yang belum dapat kitab. Ya Allah. Kenapa ibu-ibu itu kok enggak beli aja ya? Ya Allah, kan cuma 30.000 untuk ilmu yang sangat luas. Kalau ini cukup mahal ya, 150-an ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Dan terima kasih untuk semua donatur ya. Sampai detik tadi sore pun masih masuk aja, subhanallah. Karena saya punya rekening khusus untuk donasi buku. Ya, duit dari situ. Sebulan bisa 5, 6, bisa 7 juta habis ya untuk beli, bagikan ke pian, duit pian juga sebenarnya. Saya yakin ya pian-pian juga orangnya ya. Enggak mungkin kemudian yang masuk rekening orang Zimbabwe, enggak orang sini. Kamu gambar motor tuang kulai. Bahasanya aneh ya. Lanjut. Teman-teman dari Afrika itu subhanallah, mereka punya adat istiadat yang unik. Kalau ketemu itu kayak kita gitu, apa kabar? Itu mereka kayak gitu, kayak orang keselek. Wah, kita jadi ikut-ikutan kan. Tapi ketika kita ikut-ikutan enggak cocok. Ya, kulit beda, warna rambut beda, enggak cocok gitu. Enggak cocok. Yang cocok mereka memang. Jadi kalau ketemu itu seperti orang yang keselak. Waduh, unik ya. Kalau teman-teman dari India, Pakistan, goyang-goyang terus kepalanya. Khairullah, kaifa haluk? Saya jadi gak enak kan, akhirnya saya juga goyang-goyang. Khair. Kenapa enti goyang-goyang juga? Enti kan goyang-goyang. Aduh, unik ya. Maka belajarlah di Madinah ya. Jadi Anda ketemu dengan banyak tradisi dari banyak negeri, unik-unik ya. Kita kalau misalnya di kan di satu lantai apartemen tuh biasanya ada 4 sampai 5 kamar. Satu kamar bisa 3 atau 4 orang. Itu tempat masaknya atau dapurnya satu. Jadi nyatu. Kadang-kadang di pojok sini teman-teman Cina, di pojok sana kita, di pojok sana orang Rusia. Ada masakan-masakan mereka yang luar biasa. Kita menciumnya pengen muntah. Iya. Entah itu masakan orang Cina, entah itu masakan orang Rusia, Albania, tapi subhanallah, di saat yang sama ketika kita masak ikan asin, wow, mereka yang mau muntah. Jadi mereka, apa ini katanya? Wow, soal-soalan kemarin juga situ masak kami mau muntah. Jadi unik ya, karena kita beda-beda negara. Akhirnya ini harus toleransi ya, masak sambil nahan nafas. Teman-teman dari Cina dan juga dari India, Pakistan, bawang bombay itu dimakan seperti apel jamaah, masya Allah. Ya, sambil masak tuh krauk-krauk. Wah. bawang bombay dimakan seperti apel. Ya Allah, luar biasa. Dia belum tahu kita makan buah pace ya. Buah apa tuh? Pace itu apa ya? Mengkudu. Biar mampus mereka baunya. Lanjut jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pian punya anak yang sudah sampai apa istilahnya lulus SD, pesantren kan. Biar dia punya pengalaman, punya teman-teman senusantara. Lanjut dia nanti mungkin ke Jakarta kah, ke Stay Ali kah, ke STDI kah, atau ke Madinah, lebih tinggi ke Madinah. Itu lebih luas lagi nanti punya teman, yakni levelnya negara ya. Jadi pengalaman yang luar biasa, mengetahui banyak yakni tradisi dan juga kebiasaan. Teman-teman dari Eropa itu mereka sangat tersinggung kalau Anda bertanya tentang istrinya. Kan kita biasa tuh, apa kabar, baik, gimana keluarga? Kan kita lafadznya juga keluarga, yang maksudnya keluarga tuh anakmu, istrimu bagaimana? Anda sampaikan itu kepada mereka, mereka langsung, ada apa urusan kamu dengan istri saya? Salah ngomong. Iya, bagi mereka aib nanya bini orang. Kita kan biasa ya, kita biasa. Allah nam bisa. Apa kabar? Baik. Anak bini sehatkah? Sehat. Biasa kan kita gitu. Kita praktekkan ini kepada teman-teman dari Eropa, khususnya Amerika dan juga khususnya teman-teman dari Inggris ya. Itu mereka langsung alis yang naik. Ada apa kamu nanya istri saya? Tuh. Wah, salah ngomong saya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para sahabat adalah hujjah dalil bagi kita dalam memahami Islam. Para sahabat bagaikan bintang di langit. Di dalam Al-Qur'an, bintang memiliki tiga fungsi. Satu, sebagai hiasan langit. Surah apa itu? Tabarok awal. Wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Di ayat yang sama itu untuk yakni 1 dan 2. Dan kami telah hiasi langit dengan bintang gemintang. Dia hiasan indah jadinya. Seperti itulah juga kemudian wajah tanpa jerawat, kurang cantik. Wajah kalau orang jerawatan alasannya seperti langit tanpa bintang ya. Ente jerawatan-jerawatan aja. Jadi indah langit itu dengan bintang gemintang. Dan juga kami jadikan ia adalah alat, sebutkan sih, pelempar setan. Karena syaitan mereka berusaha mencuri wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti berfirman ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, enggak. Allah berfirman kapanpun Allah Subhanahu wa taala mau. Kepada para penghuni langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dari bumi ini mereka saling tumpuk satu sama lain sampai ke langit. Makanya di antara yang disebutkan para ulama bahwasanya dunia jin, teknologi yang mereka miliki jauh lebih advance dibandingkan manusia, karena mereka sudah mencapai langit. Mereka mencapai langit. Kita sampai bulan aja itu juga masih diperdebatkan kan? Apakah betul-betul yakni Neil Armstrong dan teman-teman betul-betul sampai ke bulan? Kan diperdebatkan. Itu bulan doang manusia. Jin sudah sampai langit. Mereka berusaha mencuri berita dari langit. Bukan firman Allah, tapi hasil pembicaraan malaikat yang ada di langit. Karena malaikat saja ketika Allah berfirman semuanya pingsan, dan yang nanti pertama siuman adalah yakni Jibril alaihissalam. Berguncang langit tentunya disebutkan, dan kemudian mereka pingsan. Jadi yang mereka curi bukan langsung wahyu Allah, fulan bin fulan nanti pekan depan begini, fulan bin fulan, enggak, bukan yang itu. Tapi pembicaraan malaikat Allah. Ketika mereka dapat, mereka sampaikan kepada yang di bawahnya. Dapat, sampaikan lagi ke bawahnya. Begitu terus sambung menyambung sampai ke bawah. Tapi kemungkinan berita itu sampai kepada dukun dan paranormal, orang pintar, itu sangat tipis. Kenapa? Rujuman li syayatin. Mereka akan dilempar dengan bintang meteor. Jadi sangat mungkin terputus berita itu, hingga kemudian jin menghabarkan yakni 99 kedustaan dibandingkan satu sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak riwayat tentang itu ya, bagaimana jin numpuk satu sama lain, dan perawi ketika menerangkan hal itu dia syabaka baina asabi, dia mengisyarakan dengan begini, kata perawinya. Dia menggabungkan jari-jarinya, saling tumpuk begini, kata beliau ketika meriwayatkan sabda Nabi Muhammad itu. Artinya saling tumpuk satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ingat ya, dari bumi ke langit. Dulu ulun pernah di pesantren, kita sok-sokan main ala-ala cheerleader gitu ya. Tiga tingkat doang, jadi pertama berempat, naik lagi berdua. Nah, ulun tugas yang paling tinggi. Pas ulun sampai ke atas, yang bawah goyah, kena subhat. Gak kuat dia nahan, jatuh ya salam, kepala duluan. Ulun itu betul-betul melihat bagaimana yakni percikan api keluar. Ulun jatuh ini duluan. Ulun tuh ngeliat frak gitu. Masya Allah, gak usah jadi cheerleader ya, jatuh. Iseng-iseng di masjid gitu ya, habis belajar, bosan ya, iya kita bikin anu yuk. Wah, langsung ala-ala cheerleader ya, jatuh saya gendut. Akhirnya yang dibawa goyah ya. Aduh, ya Allah, itu baru tiga tingkat jatuh ya, jin wuh sampai ke langit ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita kalau ingin praktekkan saja ya, tidak ada diganggu saja, 10 orang aja sampaikan ke orang pertama satu perkataan, apalah satu kalimat misalnya, itu nanti disampaikan kepada orang 9-8 orang, nanti terakhirnya itu bisa berubah tuh. Padahal kadang-kadang gak ada gangguan. Apalagi kemudian ada, kita tidak katakan gangguan ya, apalagi kemudian ditembak sama meteor. Gimana kemudian berita itu bisa sampai? Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya untuk menggapai berita langsung dari langit itu cukup berat. Mereka terkadang mencari yang lebih ringan. Apa itu? Pembicaraan malaikat Allah yang di awan. Itu lebih dekat. Itu lebih dekat dibandingkan harus ke langit, yang di awan. Karena malaikat ada yang di awannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam Al-Quran bintang memiliki tiga fungsi. Satu, sebagai hiasan langit. Dua, pelempar setan. Tiga, petunjuk arah. Maka para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu ajma'in, satu, hiasan bagi umat ini. Dia umat terbaik, generasi terbaik, hidup bersama manusia paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, pelempar bintang api berupa hujjah yang nyata terhadap orang-orang yang menyimpang mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Kenapa? Mereka semuanya akan terbentur kalau sudah kita menyampaikan dalil dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian orang untuk meluruskan amal bid'ahnya itu memang menyandarkan amalnya kepada seorang sahabat, dan rata-rata riwayatnya dusta. Rata-rata riwayatnya dusta jemaah. Contoh misalnya, sering ulun menyampaikan contoh ini misalnya, Uthman bin Hanif atau Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Disebutkan kata orang-orang para penyembah kuburan, Uthman bin Hanif radhiyallahu anhu pernah memerintahkan Pak umat kala itu, tentunya Nabi Muhammad sudah tiada sallallahu alaihi wasallam, untuk atau membolehkan umat kala itu untuk bertawassul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah meninggal. Menjadikan seseorang atau sesuatu wasilah, perantara antara kita dan Allah, boleh, tapi harus satu, dengan asma dan sifat Allah. Dua, dengan doa orang saleh yang masih hidup. Tiga, dengan amal saleh. Di luar ini tidak ada yang benar. Kalau orang soleh yang sudah wafat, gak bisa. Harus yang hidup. Anda datangi ustaz yang Anda tahu kesolehannya. Anda datangi habib, tuan guru, terserah. Yang Anda tahu kesolehannya, silahkan minta doakan. Bertawassul dengan doa yang dia panjatkan, bukan dengan orangnya. Boleh. Kalau kemudian standar orang itu pakai standar manusia, kan kadang nyaman mun hendak langsung lawan Tuhan pakai perantara, silahkan. Tapi dengan doa orang soleh yang masih hidup, bukan dengan yang sudah mati. Maka logika Anda gak benar. Toh juga kemudian Allah SWT berfirman, Ud'uni astajib lakun, berdoalah kepadaku, aku akan jawab langsung, enggak perlu perantara sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, langsung Allah akan jawab. Jangan gunakan standar manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih daripada itu. Allah enggak perlu penolong, Allah enggak perlu sekutu, Allah enggak perlu syarikat. Allah itu maha segalanya, langsung. Oke. Okay. Nah, orang-orang ini, para penyembah kubur ini, kuburiyun, menisbatkan perbuatan itu kepada Uthman bin Hanif. Tak tanya telusur punya telusur kata para ulama, riwayatnya dusta. Enggak benar riwayatnya. Tapi cara yang kedua, misal kita benarkan riwayatnya. Betul, sahabat yang mulia Utsman bin Hanif menyuruh orang untuk bertawassul kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Orang soleh yang sudah mati, orang paling soleh sejagat raya yang sudah mati. Kita benarkan riwayatnya. Maka beliau bersendirian dalam hal ini. Nabi Muhammad meninggalkan seratusan ribu sahabat. Kenapa kok satu orang doang yang nyempil? Sekalipun dia sahabat, kita benarkan riwayatnya. Tapi sahabat ini menyimpang, kita tidak ikuti. Kenapa? Untuk apa kemudian ratusan ribu sahabat yang lain kok tidak sama dengan dia? Wallahu a'lam bisa. Jadi seperti itu. Apalagi kemudian dalilnya adalah orang-orang yang di bawah sahabat. Kenapa terkadang mereka menggunakan sahabat? Karena hujjah. Mereka tahu sahabat itu hujjah. Mereka tahu sahabat itu dalil. Anda menyelisih mereka, Anda pasti salah. Mereka adalah umat yang hidup bersama Nabi Muhammad, umat yang terbaik yang hidup bersama Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh mereka, para sahabat itu. Enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, yang kedua, para sahabat sebagai pelempar bintang api berupa hujjah yang nyata. Makanya ada satu kaidah juga sudah ulun bahas di waktu itu di Muara Tewe. Sini juga pernah, tapi sudah lama sekali. Yani semua yang bukan ibadah di zaman sahabat hari ini pun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hujjah. Mereka patokan. Mereka adalah barometer yang sangat kuat. Darinya kita bisa tahu mana yang lurus, mana yang menyimpang. Pelempar bintang api yaitu berupa hujjah yang nyata terhadap orang-orang yang menyimpang, mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Tiga, sebagai petunjuk untuk meluruskan pemahaman. Nah ini pembahasan kita juga. Anda ingin lurus pemahaman Anda akan firman Allah, ada ingin lurus pemahaman Anda akan sabda Nabi Muhammad SAW, maka pasti para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Allah menyebutkan perkataan sahabat. Dan juga para ulama ketika menafsirkan sabda Nabi Muhammad menyebutkan perkataan sahabat. Orang-orang yang hidup langsung nutut ilmunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau misalnya dibenturkan kita tentang satu amal terhadap praktek seorang syekh, tuan guru, habib dengan sahabat, ini enggak layak pembenturannya. Kenapa? Jauh banget levelnya. Maka para sahabat yang kita ikuti. Enggak perlu ragu-ragu lagi. Sama seperti Anda enggak perlu ragu Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Enggak perlu ragu Anda. Datang kemudian Darwin dengan teorinya, enggak, Allah yang menyebutkan. Allah menciptakannya manusia pertama. Anda ragu dengan adanya teori Darwin dan kemudian bahwasanya manusia berasal dari napian yang menyambat. Kurang ajar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita tutup dengan paragraf ini. Maka sahabat adalah sebagai pengintai bagi orang-orang jahil yang mentakwil sifat-sifat Allah, ajaran orang-orang yang batil, menolak orang-orang yang menyelewengkan dan melampaui batas. Sahabat adalah sebagai mercusuar. Apabila kaum muslimin ingin selamat, maka para sahabat harus dijadikan sebagai rujukan dalam memahami Islam ini. Kita tahu kan mercusuar, lampu yang biasa diletakkan di ujung-ujung pantai atau kemudian teluk atau apa gitu ya, supaya kapal-kapal enggak nabrak. Di sini ada mercusuarnya. Di sini maksudnya ada karang, di sini sudah daratan, mesti ada mercusuar. Sahabat itu seperti itu. Anda ingin lurus, Anda enggak pengen bengkok, Anda enggak pengen nabrak, Anda enggak pengen nyempal, ikutilah para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salat dan khilaful umur, maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggalnya bagus ya, 19/9/19. Wah, bagus buat nikahan tuh. Unik tanggalnya ya. Cocok sama primbon ya. Ini tangan kanan ya. Ini tangan kanan. Karena ada aja yang komplain, masa Ustaz minum tangan kiri? Ini kameranya belum canggih. Jadi begitu pakai kamera depan sepertinya terbalik. Ini tangan kanan. Ustaz masjid lihat saya minum tangan kanan. Wih. Mantap. Bismillah, apa hukum berwudu sambil menjawab azan? Boleh. Bisa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Karena yakni terkadang, bukan terkadang, sering ini terjadi pada diri kita masing-masing. Yakni kita datang on time tapi begitu pas ngambil air wudu, saat itulah azan berkumandang. Maka selesaikan wudu Anda dan Anda toh tetap bisa jawab. Tidak mengapa. Boleh. Yang unik tuh yang pertanyaan yang lama, bolehkah kemudian wudu sambil beol? Nah, itu susah. Masa wudu sambil beol gimana? Bolehkah wudu tanpa busana? Boleh, kalau di dalam kamar mandi. Kalau di pewuduan, oh, repot. Iya, karena Anda cukup menjijikkan ya, sudah lamak berbulu pulang. Iya. Kayak yang di Monster Inc itu ya. Siapa tuh namanya tuh? Udah lamak berbulu pulang. Biru ha pulang warnanya. Oke, okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa benar berkaitan dengan menjawab adzan ketika wudu, betul bahwasanya terkadang kita tidak bisa, kita bukan orang yang seperti handphone gitu ya, multitasking ya, dalam saat yang sama mengerjakan banyak hal. Tapi untuk wudu plus jawab adzan bisa, kita bisa melakukan. Kalau wudu sambil menjawab adzan bisa, tapi kalau lebih dari itu mungkin akan susah ya. Tiga hal dalam satu waktu susah. Wudu, jawab adzan, SMS-an itu susah. Apa benar kalau kita menggunduli kepala anak yang baru lahir sebanyak 40 kali? Mo. 40 kali longor anak pian. Perempuan, Anda punya anak perempuan, sunnah Nabi Muhammad menggunduli ya sekali waktu kecil itu aja. Karena ini hukum asal perempuan, rambut mereka panjang, itu mahkota mereka. Sekali waktu mereka lahir, kata Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi yudhbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Semua anak yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya harus ditunaikan akikah untuk mereka. Apa itu? Kambing yang disembelihkan untuk mereka. Laki-laki dua kambing, perempuan satu kambing. Jika tidak mampu yang laki-laki, satu kambing pun tidak mengapa, jika mampunya cuma satu. Tapi jika mampu dua, ya itulah syariatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, anil ghulami syatani mutakafiatani wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki, dua ekor kambing. Sifatnya mirip dengan sifat kambing kurban. Satu tahun masuk tahun kedua. Bebas dari cacat. Tidak picak yang betul-betul jelas picaknya. Tidak pincang begitu-begitu jelas pincangnya. Tidak kurus sampai tidak ada sum-sumnya. Dan lain sebagainya. Jelas. Artinya kambing yang yakni sehat. Tentunya juga tidak ada syarat harus jantan. Enggak ada. Sebagian para ulama saya menyebutkan bahwasanya lebih afdol jantan. Tapi jika tidak ada, boleh yang betina. Enggak ada masalah. Yang jelas dua kambing untuk anak laki-laki. Jika tidak mampu, satu pun tidak ada masalah. Bisa di pekan pertama, bisa di pekan kedua, bisa di pekan ketiga. Pekan ketiga Anda belum melakukan, itu bukti Anda enggak mampu. Maka hukumnya sudah gugur, enggak ada masalah. Siapapun di antara pian nih, yang mungkin dapat info orang tuanya dulu tidak mengakikahinya, tanya aja orang tuanya, bah, dulu ulun tuh kada diakikahi, apakah karena pian kada mampu, atau pian kada ingat, atau pian kada berilmu, atau alasan apa, bah? Iya. Ada orang mungkin enggak tahu apa yang harus dilakukan pada anaknya ya. Abah Bahari tahu hukumnya, tapi Abah sangat sibuk. Tapi pian mampu bah waktu itu bah. Mampu, Abah punya uang waktu itu. Oh, berarti sekarang kalau kasus seperti itu, Anda boleh mengakikahi diri Anda sendiri. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Anda harus merujuk orang tua. Tapi kalau mereka mengatakan Abah Bahari dasar kada mampu, ah, berarti sudah gugur. Enggak usah ngotot. Berarti saat itu sudah yakni ada keringanan untuk Anda. Kata Nabi Muhammad, semua anak terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Kata Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam atau Imam Ibnu Qayyim, akikah sangat erat hubungannya dengan akhlak si anak nanti. Walaupun ini perkataan manusia, bisa benar bisa salah. Enggak juga dong kemudian ada anak tidak diakikahi karena bapaknya enggak mampu kemudian jadi nakal, enggak juga. Cuma ini perkataan mereka. Erat sekali dengan hubungannya dengan akhlak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Harus diakikahi. disembelihkan untuknya di hari yang ketujuh. Riwayat Imam Ahmad, ini Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad itu hari 14 boleh, hari 21 boleh. Di luar itu berarti Anda enggak mampu. Jadi maksimal pekan ketiga. Maksimal pekan ketiga. Kemudian kata Muhammad, wayuhlak wayusamma, dan digundul klimis dan diberikan nama. Walaupun tentunya diberikan nama atau tasmiyah itu di hari pertama sudah Anda lakukan. Hari ketujuh itu formalitas saja. Para sahabat dalam riwayat-riwayat Imam Bukhari, itu di hari pertama mereka mendapatkan anugerah anak, mesti mereka langsung bawa ke Rasulullah dan minta diberikan nama. Mungkin itulah yakni di antara sunnah yang dipraktekkan banyak orang, ya, ketika anak yang terlahir dibawa ke seorang ustaz, syekh, tuan guru, habib, tolong berikan nama. Ya, karena para sahabat dulu mendatangi Nabi Muhammad, wahai Rasul, berikan nama untuk anak saya. Dan itu rata-rata di hari pertama. Bahkan terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, bukankah ketika istri Anda hamil pun Anda sudah tentukan nama, kan gitu? Terkadang yakni hamilnya baru 2 bulan, 3 bulan, dia sudah tentukan nama untuk anak, yang sudah rembuk suami istri, nama anak kita ini. Kalau laki-laki ini, kalau perempuan itu. Bahkan terkadang bisa jadi tentunya ketika perempuan baru pakai test pack, ah kak positif, anak kita Maryam. Baru. Padahal positifnya, baru positif ya, tapi langsung ada nama di kepalanya. Pokoknya Maryam. Itu kalau perempuannya, ding. Iya, kalau laki-laki bang, Joko. Jauh banget ya. Sorry, Pak Joko mana Pak Joko? Itu yang ada di benak saya. Dalam bahasa Jawa itu artinya apa ya, Joko? Ada artinya itu, hah? Perjaka ya, bukan? Iya perjaka kalau nggak salah. Iya. Jadi orang yang namanya Joko, wah, mantap. Kita ulang. Dari tadi kita belum baca pertanyaannya, ini gimana sih? Apa benar kalau kita menggunduli kepala anak yang baru lahir sebanyak 40 kali Rabu, 40 kali tiap hari Rabu? Wah. Akan membuat anak tersebut cerdas. Wow. Anak Anda longor. Kada berambut tuh pang anak pian 40 kali setiap hari Rabu. Amun inya bisa bepandir-bepandir. Pekan pertama bayinya masih sabar. Pekan kedua masih sabar. Begitu penggundulan yang ke-10, sasadangnya bahaya. Bisa ngomong dia, ngalah-ngalahin Nabi Isa. Ya Allah, subhanallah. Habis ya. Atau mungkin dalam hati ya, tapi voice overnya kedengaran. Gundul jua undar. Pian bepandir kan? Nah, itu pang kedengaran voice overnya ya. Ya Allah. 40 kali Rabu akan membuat anak tersebut cerdas. Wallahul muwaffiq. Saya tidak pernah temukan riwayat ini. Karena ini berarti harus mendatangkan dua riwayat terpisah. Satu riwayat 40 kalinya, dua harinya. Ini dua sunnah di sini, jumlah dan kemudian waktu. Maka Anda harus datangkan dalil terpisah. Harinya Rebo dan jumlahnya 40 kali. Jika tidak ada, maka jangan lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya yang saya tahu tidak ada. Anda ingat anak Anda cerdas, Andalah yang mendidiknya untuk menjadi cerdas, khususnya ibu. Ini untuk teman-teman yang belum menikah, para ikhwan, mendidik anak itu, langsung terbatuk-batuk ikhwannya. Mendidik anak itu sejak pertama kali memilih istri. Ya. Wallahu alam bisawab. Tapi jangan sampai Anda dengan dalil ini pokoknya harus selektif, akhirnya Anda jadi Abu Nadzor wal Jamaah. Jangan. Kesini nadzor, jangan. Nadzor, apa kata Syafiq? Anda ketika nadzor itu adalah yakni kemungkinan Anda menikahinya sudah berat, sudah kuat maksudnya. Dari CV mungkin tingginya Anda sudah kurang lebih, pendidikan Anda sudah kurang lebih. Iya, berat badannya Anda dari CV singkat kadang, apalagi kemudian misalnya sebagian orang ketika ta'aruf menyertakan foto. Mantep Anda sudah istilahnya di atas 75% lah, 86%. Oh, gimana tuh ngitungnya tuh? 86% itu silahkan nazar. Kenapa? Anda sudah kuat dari yakni CV-nya ini sangat cocok dengan diri Anda. Apalagi misalnya kan run biasanya kalau CV ikhwan akhwat di akhir mesti deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Mungkin penyayang, pemarah dan lain sebagainya. Sebutkan. pemanyang, penyayang, pemarah, suka kentut sembarangan. Itu apa itu ya? Masa ada akhwat begitu ya? Gila nih aja orang Jawa. Bungas-bungas pengantutan. Maksudnya di mana-mana gitu. Ke rumah sakit tuh ya, maaf kalah aja. Sama kita sih enggak apa-apa, orang di sekitarnya itu nah. Apalagi terkadang ada orang ya, di airport nih nunggu pesawat pakai headset. Dikiranya mungkin pes enggak ada bau ya, padahal pas keluar tut. Santai aja dia dengan mungkin musik yang begitu dibuka, kenapa orang liatin saya semua? Bau tahu. Udah berbunyi bau pulang. Biasanya kan kalau bunyi enggak bau ya, ini udah bunyi bau pulang, ya Allah. Iya double ya, double impact ya. Atau hal tersebut hanya khurafat. Saya tidak tahu apakah bisa dikatakan khurafat, tapi yang jelas yakni yang mengatakan harus datangkan dalil. Sama kayak tadi ada, itu bukan tadi, kemarin ada akhwat, "Ustaz, betulkah makan terasi itu haram?" Kata siapa, saya bilang? Maka yang mengharamkan dia harus datangkan dalil. Kalau misalnya alasannya karena bau, orang kemudian tidak suka, ya buat diri dia saja jangan makan terasi. Enggak boleh Anda haramkan untuk orang lain. Anda enggak suka pete, Anda enggak suka jengkol, bukan berarti kemudian haram. Anda enggak suka baunya aja. Untuk Anda silakan Anda tinggalkan. Iya basicnya hukum makan, asal hukum makanan. Iya basicnya halal. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut. Ustaz, kayak apa ulun sebagai istri menghadapi suami yang masih berokok sekali-sekali? Ya. Saat suami bersama dengan teman kerjanya, ya. Padahal suami sudah ikut kajian sunnah serta sudah mengamalkannya. Alhamdulillah. Cuma rokok ini sepertinya susah sekali meninggalkannya. Hal inilah yang sering memicu perkelahian kami. Dan untuk kesekian kalinya juga suami berjanji untuk berhenti merokok. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika Anda ada sebaliknya ya. Oh, masih panjang ya. Tapi untuk kesekian kalinya juga suami melanggarnya. Itulah laki-laki yang suka janji, maka saya enggak suka laki-laki. Si normal ya, suka perempuan ya. Pan, tos pan. Saya malah sering mengucapkan padanya, kadang merasa rugikah pian melanggar perintah Allah. Masya Allah. Saya sudah mendoakannya Ustaz, adakah tips dari Ustaz agar suami saya berhenti merokok? Tolong pian sampaikan sekali lagi tentang larangan merokok ini agar suami saya benar-benar yakin, mumpung suami saya hadir di pengajian. Aduh. Asar ya, suka nembak ya perempuannya. Aduh. Memang makhluk Allah paling unik perempuannya. Ah, tapi kita cinta. Aduh ya Allah. Cukup ya pendalilan yang Allah sebutkan tadi cukup. Yani dia berujung pada kebinasaan, dia bermadarat, dan dia yani bisa mengganggu kaum muslimin. Anda sudah berdoa, maka tetaplah berdoa. Dan ingatkan selalu. Karena memang yani teman kerjanya bisa jadi yang membuat dia akhirnya susah untuk meninggalkan. Maka yakni harus tekad kuat ya, meninggalkan rokok itu harus dengan tekad yang kuat, berhenti, dan Anda bisa menghadapi komunitas Anda. Demi kesehatan Anda juga jemaah. Demi kesehatan Anda juga. Demi juga kenyamanan Anda dengan istri. Ya, supaya Anda tidak cekcok terus. Mau bagaimanapun yakni bau rokok, sekalipun Anda sudah sikat gigi, Anda pakai mouthwash, kadang-kadang masih ada bau itu. Ya, maka Anda jangan marah ketika istri Anda tidak mau Anda cium. Kenapa? Anda bau. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Anda menjaga diri Anda, kebersihan Anda, kewangian Anda, mereka akan lakukan hal yang sama. Sebagaimana Ibnu Abbas, dia dandan. Kan dia ingin istri saya juga dandan untuk saya. Anda ingin istri Anda wangi, mulutnya wangi, rambutnya wangi, lehernya wangi, tubuhnya wangi, Anda harus wangi. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Enggak, jangan pulang, jangan berantem ya. Ini dibicarakan baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, beberapa minggu yang lalu di kajian MDMS, MDMS ya, itu yang pimpinan toilet orkestra. Oh, itu adi MS ya. Mulia dengan manhaj salaf maksudnya. Di kajian MDMS, Ustaz mempersilahkan kajian di sana dalam kurung ulin garis miring RII. Wah, sama ulun sebutin semua enggak pakai inisial. Asal jangan tahdir ustaz saat ustaz menjelaskan pertanyaan ustaz MD. Oh, siang. MD ini apa nih, Madura ya? Oh, Muhammadiyah ya. Oke. Jamaah, kita ini sudah sedikit. Jumlah kita ini sudah sedikit. Masa kemudian sesama kita saling bahasa banjarnya cakut satu sama lain? Janganlah. Tidak pernah, bahkan mungkin ulun Ustaz Ahmad atau yang lainnya tidak pernah melarang pian untuk mengaji dimanapun. Ya, kita hanya berikan rambu-rambu. Jangan sampai kemudian Anda mengaji yang akhirnya kemudian Anda kurang ajar dengan Ustaz Anda. Kalau misalnya teman-teman yang ada di ulin garis miring Radio Islam Indonesia tidak suka dengan yakni pengajian dengan divideokan, pengajian dengan layar, hak Anda dan Anda memegangi dalilnya. Kami pun punya dalil yang lain. Ya, kemanfaatan yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan. Yang nonton ini, yang live khususnya, itu kan bisa ikut kajian langsung. Kalau Anda rekam, kapan kemudian Anda mempostingnya? Kalau sempat, belum lagi pengeditan. Belum lagi namun kemudian orang harus mendownloadnya. Lama jamaah. Ini betul-betul mempermudah. Dengan dalil kemaslahatan dengan dakwah seperti ini, maka Anda harus berlapang diri. Jangan saling tahdir satu sama lain. Seorang akhwat, saya ceritakan, saya lupa nama akunnya, tapi dia bercerita. Dia dirayu oleh akhwat sana supaya berhenti ngaji di sini. Dia tanya, kenapa? Karena di sana itu pengajiannya pakai layar. Kan akhwatnya bisa terfitnah dengan wajah ustadznya. Akhwatnya rupanya pintar. Pian kenapa berhenti? Saya terfitnah dengan wajah Ustadz Ahmad Zainuddin. Loh, berarti ente yang bermasalah. Kamu bermasalah, kenapa kamu kemudian umumkan untuk orang lain? Kamu yang bermasalah. Kalau Anda merasa bahwasanya Anda akan terfitnah, duduk dan tunduk, catat. Enggak usah lihat layar. Anda menghalangi orang dari banyak ilmu. Berapa banyak di antara pian dari ustaz tertentulah Anda mendapatkan hidayah sunnah ini, kan? Ya, tidak bisa dipungkiri. Masa dengan masalah seperti itu kemudian Anda mengharamkan orang lain untuk ngaji di sini? Enggak. Yang di sini tidak pernah larang untuk ke sana. Selama yang disampaikan firman Allah, dan kita tahu yang dikaji juga usul salasa, kitab tauhid, sama kitabnya. Kenapa kemudian harus membenci satu sama lain? Kita sudah sedikit. Masa kemudian kita saling yakni cakut satu sama lain? Wallahu a'lam bishawab. Jadi dimanapun Anda belajar, Anda punya yakni Anda punya filternya sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah mulai larang sana sini, padahal yang dilarang darinya pengajian adalah ilmu yang dia sampaikan, hanya perselisihan tentang hukum video, memvideokan, menyebarkan live seperti ini, maka ini perdebatan yang mu'tabar di kalangan para ulama. Dulu Syekh Shalih Fauzan melarangnya, sekarang beliau punya akun YouTube, sekarang beliau punya akun Facebook. Berani mereka tahdir Syekh Shalih Fauzan? Enggak berani. Ustaz Zulkarnain berani mereka tahdir, karena selevel Ustaz Zulkarnain. Karena beliau juga dulu yakni tidak menggunakan. Tapi lambat laun beliau merasa bahwasanya manfaatnya luar biasa. Ya. Tersebar ke pelosok yakni Indonesia, bahkan dunia. Selama yakni ada sinyal di tempat tertentu, bisa nonton YouTube dia, bisa streaming dia radio. Ya, bisa streaming radio, bisa streaming langsung video. Manfaat jamaah. Kalau Anda merasa terfitnah, maka nyalakan dan jangan ditonton wajahnya. Dengarkan yang dia sampaikan. Simple. Anda, hati Anda bermasalah, hati Anda bermasalah, tidak bisa Anda generalkan ke semua akhwat begitu. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Saya sampaikan apa adanya ke Ustaz Ahmad Zainuddin. Tolong kapcurin percakapan antum. Ustaz Ahmad minta. Saya lupa nama akhwatnya siapa. Pintar dia menjawab. Kenapa? Ente bermasalah, kenapa diumumkan ke orang lain? Digeneralkan kepada semua akhwat, enggak boleh ngaji di sini. Padahal ente yang bermasalah, hati kamu yang rusak. Enggak rusak juga sih, hak Anda untuk menyukai laki-laki, karena laki-laki boleh amfat. Ya, wallah anam bisa. Pakai F ya, biar mantap ya. Wallah anam bisa. Wani kadang menawarkan diri ya, kalau Anda akan tahu kadar Anda sendiri. Pernah ada yang datang ke ulun dalam bentuk WhatsApp gitu ya. Ustaz, bisakah hubungkan ulun ke Ustaz Ahmad? Wow, ini ingin mengajukan diri nih. Belak-belakan nih, sore nih Umu Soraya. Saya cerita ya. Afan ukhti, antum bisa bahasa baca Arab? Enggak. Waduh. Antum hafalan Quran berapa? Enggak jawab. Baru dua hal saja yang saya tahu itu di antara kriteria Ustaz Ahmad, Anda udah enggak qualify. Anda enggak bisa bahasa Arab, Anda enggak hafal Al-Qur'an. Maksudnya tahu diri dong. Tahu diri dong. Warkop itu ya. Harus tahu diri dong kepada siapa Anda mengajurkan diri Anda. Harus level, harus sekufu. Kufu master. Allah Nabi Isa. Jadi seperti itu ya, Anda punya filter ya. Jangan saling tahdir lagi, sudah bukan zamannya. Anda lihat bagaimana Ustaz Farhan, Abu Furaihan, ek sana, ek sebelah. Lihat bagaimana beliau. Allah Nabi Isa. Sama Ustaz Harith Abu Naufal, sama dengan Ustaz Lutfi Abdul Jabbar, sama. Allah Nabi Isa. Semoga yang lain juga tersadarkan ya. Enggak ada enggak sadar pun enggak ada masalah, asal jangan saling tahdir. Kita sudah sedikit. Jangan kemudian menjauhkan orang lain dari pengajian yang tentunya Anda tahu yang disampaikan firman dan sabda dengan paham yang benar, Anda jauhkan orang dari kajian itu. Bingung jadinya sebagainya. Kayak apa nih? Wallahu a'lam. Akhirnya ada yang berhenti ngaji ya. Ada yang kemudian sikapnya jadi kaku ya. Sikapnya jadi kaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tat. Aku ya. Jadi robot ya. Karena kaku. Kenapa antum kayak tuh ngaji di sana tata ya. Iya. Ya, Allah yang bisa. Gak usah ya. Artinya, maksudnya bukan gak usah. Silakan, no problem. Dimanapun Anda mengaji, yang jelas Anda punya filter. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat. Kalau sudah masuk, menjauhkan orang lain, menjauhkan dari seorang ustaz yang Anda tahu bahwa ustaz tersebut pun menyampaikan yang benar, ini sudah ciri-ciri adanya hasad dalam hati salah satu di antara mereka berdua. Jangan. Allah yang bisa. Kalau ada kemudian yakni Anda enggak suka, Anda enggak senang dengan kebahagiaan seorang, Anda berarti hasad. Kayak misalnya Ustaz Ahmad Zainuddin, kalau live bisa 200, bisa 300 yang nonton Facebook, Ustaz Firanda bisa 500, bisa 1000, saya pernah lihat juga, bisa 1000 live Facebooknya. Apakah kemudian yang lain ini? Enggak perlu. Kenapa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Apakah benar membuat dakwah ini stop? Enggak. Aduh, follower saya sedikit nih, yang nonton sedikit nih, harus beli nih. Enggak bisa ngabisin duit. Mending saya traktir teman-teman kru untuk makan. Wallah alam bisa. Ngapain beli follower ya? Walaupun sekarang sudah 14 ribu, lumayan ya. Yang mau titip-titip produk saya postingkan ya. 3 juta sekali postingnya. Enggak, gratis ya. Siapa aja yang pengen saya postingkan. Asal antum amanah ya, antum amanah. Saya pernah postingkan sesuatu, tentunya orangnya tidak amanah. Kan antum jual saya sebenarnya. Wallah alam bisa. Bukankah kita harus menghindari kajian seperti itu? Karena banyak ikhwan-ikhwan kita yang ke sana tidak kembali lagi. Tidak ada masalah. Mungkin mereka lupa jalan pulang. Tidak ada masalah. Ada ikhwan ngaji di sana, enggak balik lagi. Ada ikhwan baru yang datang. Tidak ada masalah. Berputar. Berputar saja. Wallahu alam bisam. Sedikit mengganjal di hati saya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Sudah, cukup. Tidak ada masalah. Mau ngaji di mana seorang merasa nyaman, monggo. Ingat, jangan tahdir ustaz Anda aja, atau jangan jauhkan orang lain dari dakwah ini. Itu pesan saya. Karena bisa jadi pertama kali Anda kenal dakwah ini dari masjid ini. Kok kemudian Anda menjauhkan orang dari masjid ini? Apakah kemudian yang kita sampaikan sesat? Tentu tidak. Anda merasa nyaman mengaji di sana, monggo, no problem, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Pasti ada kebaikannya, kita tidak pungkiri. Keburukannya saya enggak mau bahas, mungkin enggak ada masalah. Kebaikan yang mereka miliki, ambil, yuk kita serap, kita praktekkan di sini. keburukannya, ya dari pertama kita sudah jauh, apapun itu bentuknya. Antum pun jangan kemudian tahdid-tahdid orang. Ente enggak boleh ngaji sana, ya enggak usah, enggak usah. Antum ngaji aja, tugas antum menuntut ilmu aja. Perdebatan, bukan perdebatan, permasalahan antum dengan keluarga banyak, tadi suami istri, ya fokus kita masih banyak jamaah, mendakwai orang tua, mendakwai pasangan, mendakwai anak, mendakwai teman dekat, masih banyak fokus kita, kenapa kemudian harus hancur dengan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup bijak saya malam ini ya. Ustaz, apakah ada kias dalam pembahasan akidah? Apakah ada kias dalam pembahasan akidah? Ingat, yang ulun sebutkan tadi, yang ulun sebutkan tadi itu umum. Selama bahwasanya permisalan yang ada dalam Al-Quran menunjukkan ada penetapan kias itu ada, maka bisa berbagai macam. Maka bisa dalam berbagai macam. Wallahu a'lam bisa. Contoh tadi saja sebenarnya akidah kan? Bagaimana kemudian respon kita menerima firman Allah Subhanahu wa Taala? Apakah kita tetap keras atau na'udzubillah atau alhamdulillah lunak, bahkan mungkin mendengarkan Al-Quran saja kita meneteskan air mata. Iya, banyak orang itu, ini beneran ya, ini gak jokes, ada orang itu mendengarkan Al-Quran nangis dia, padahal gak faham makna indahnya lantunan yang mengaji. Ya, karena memang Al-Quran itu di antara sifat Al-Quran itu memberikan efek kepada yang mendengarkannya, efek baik, lunak hati orang dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sebagian pendapat yang salah dalam memahami sifat Allah, mereka mentakwil dengan dalih bolehnya mengkiaskan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita sebutkan tadi secara umum bahwasanya permisalan dalam Al-Quran menunjukkan penetapan adanya kias dan bahwasanya kias adalah dalil, maka berkaitan dengan mentakwil asma dan sifat Allah, Anda harus ikut ulama salafus saleh. Apakah mereka mentakwilkannya? Bagaimana mereka memahaminya? Kan kita punya patokan, kita pelajari. Gimana salafus saleh memahami? Jika mereka memahami apa adanya sesuai dengan keagungan Allah, itu yang jadi panutan kita. Berarti mereka tahu dalam hal ini mereka tidak lakukan pengkiasan. Jadi patokannya jelas, barometernya jelas. Para sahabat, ingat yang ulun sebutkan tadi adalah umum. Ini pembahasan rada khusus ya, saya tidak siap untuk menjawabnya. Lanjut. Yang terakhir ini ya. Ustaz, ada orang Assalamualaikum. Ada orang yang mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi sekarang bermanhaj haroki, bermanhaj maliki, bermanhaj maliki, haroki, sorry. Makanya setelah selesai sholat tidak ada wirid. Ada orang mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi sekarang bermanhaj maliki, siap? Makanya setelah selesai sholat tidak ada wirid. Seandainya pemerintahnya bermanhaj Syafi'i, pasti setelah selesai sholat di masjid-masjid pakai wirid dan doa bersama-sama. Apakah betul pendapat tersebut? Ya tidak betul. Apalagi yang ngomong belum pernah hidup di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni setelah sholat itu adanya wirid dan zikir sendiri-sendiri. Ketika digabung seperti memang dengungan suara lebah, tapi basicnya sendiri-sendiri, bukan beramai-ramai. Silakan sendiri-sendiri dan silakan keluarkan sedikit suara, no problem. Nabi Muhammad ketika mengajarkan para sahabat, suara beliau keluar, tapi sendiri-sendiri. Akhirnya ketika digabung seperti bersama, tapi padahal tidak, sendiri-sendiri. Jadi bukan sekarang, dari dulu Saudi ya seperti itu, bukan sekarang. Tapi apakah itu mazhab Maliki, saya enggak tahu. Wallahu alam bissawab. Yang jelas setelah salat adanya wirid dan zikir sendiri-sendiri. Bolehkah berdoa? Boleh sesekali setelah salat wajib. Tapi akan lebih baik jika setelah salat sunnah. Tidak terlarang setelah salat wajib, tapi kalau Anda rutinkan, nah kalau itu kita butuh dalil. Sesekali setelah salat wajib boleh, setelah salat sunnah silakan. Karena apa? Momennya enak habis sholat. Tapi ingat, yang jelas setelah sholat itu adanya wirid dan zikir, dan gak sampai 5 menit selesai. Anda bisa nanti berdoa ketika sujud, Anda bisa berdoa ketika tahiyat sebelum salam, Anda bisa berdoa nanti ketika tengah malam Anda bangun malam.